بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال فك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Hadis yang ke-40 berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadithul arba'una hadis yang ke-40 an ibni Umar radhiyallahu anhuma dari hadisnya Ibnu Umar wa huwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimankibaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku. Faqala kemudian beliau mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang gharib, seorang pendatang, perantau. Aw 'abiru sabilin ataupun seseorang yang sedang menyeberangi satu jalan. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma dan adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu biasa berkata setelah mendengarkan nasihat yang agung tadi bahwasanya dunia ini bukan untuk kita tempati secara terus-menerus tapi hidup kita di dunia ini terbatas, ada waktunya. Bahkan dunia itu sendiri, dunia beserta seluruh isinya, seluruhnya ada batasannya. Nah, maka setelah beliau mendengarkan nasihat tadi, wahai Abdullah ibn Umar, hendaknya engkau di dunia ini, keberadaanmu di dunia ini sepertilah seorang perantau, pendatang. Yang namanya pendatang, perantau itu suatu saat akan kembali ke kampung halamannya. Nah, dia hanya di tempat itu ya mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang kembali. Nah, aw 'abiru sabil ataupun seorang yang seperti orang yang menyeberangi satu jalan. Maka ketika beliau mendengarkan nasihat yang mulia dan agung ini, maka beliau mengatakan idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan engkau menunggu waktu pagi. Nah, jangan sampai engkau mengatakan nanti besok baru saya sholat, nanti besok baru saya mau berbuat baik. Ya, karena betapa banyak orang-orang yang berada di waktu sore kemudian di pagi hari sudah dimandikan, dikapani, dikuburkan. Jangan sampai Anda mengatakan nanti saya fokus ibadah kalau saya sudah pensiun. Nah, betapa banyak orang-orang yang tidak sempat pensiun meninggal dunia. Nah, sering kita dengarkan, insyaallah nantilah kalau sudah pensiun baru kita lebih fokus. Ya, bahkan saat ini fokuslah. Ya. Karena belum tentu Anda mendapati masa pensiun Anda. Tidak ada jaminan. Nah. Maka beliau mengatakan, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الصَّبَاحِ. Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda ya menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, maka jangan engkau tunggu, tunda-tunda dalam berbuat baik sehingga engkau mengatakan nanti sore, ya. Fala tantadhiril masa, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan gunakanlah, ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nah, apa banyak orang-orang yang dahulunya kita lihat begitu kuat, sehat, ya, bisa mengangkat ya sekian kilo, ya sekian ratus kilogram. Nah, bisa keliling lapangan, bisa pokoknya ya masya Allah. Ya, ketika kita lihat dahulu, nah, betapa kuatnya dia, kemudian datanglah masa-masa tuanya, datanglah masa-masa sakitnya, sehingga dia tidak lagi mampu untuk meninggalkan tempatnya. Jangankan mau berlari, mau ke kamar kecil saja, ke toilet harus dibantu. Ya, bahkan ada di antara mereka yang hanya buang air besar kecil sallallahu alaihi wasallam di tempatnya. Tidak bisa apa? Meninggalkan tempatnya. Bahkan kadang sebagian orang ditanya, bagaimana keadaan si fulan? Keluarganya mengatakan, alhamdulillah, dia sudah bisa membuka kelopak matanya. Kenapa? Ya, sekian hari dalam keadaan dia tidak mampu membuka kelopak matanya, alias tidak sadarkan diri. Nah, tidak mampu lagi makan, kecuali harus melalui selang. Maksudnya apa? Impus, diimpus. Nah, maka ini adalah nasihat yang sangat agung, sangat mulia dari beliau, dari Nabi SAW dan juga dari sahabatnya. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, karena tidak akan sehat kita terus, ya. Naam, Nabi SAW orang yang paling mulia, beliau biasa sakit, bahkan di akhir hidupnya beliau sakit. Naam, baik. Jadi gunakan masa sehat ini sebelum apa? Datang masa sakit. Wa min hayatika li mautik, gunakanlah, ambil masa hidupmu, gunakan kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Qala rawahu al-Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qala Ali bin Umar radhiyallahu anhu ma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya, yani amsaka bihima. Jadi akhadha bermakna amsaka. Wa Nabi SAW memegang kedua bahunya ataupun pundaknya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Li ajli ayastar'iya intibahahu liyahfadha ma yaqul. Gunanya apa? Kenapa sampai beliau memegangnya? Kata beliau, supaya beliau benar-benar mempersiapkan diri, ya, dan memperhatikan dan menghafal dan mengingat apa yang beliau akan disampaikan padanya, ya. Sama kalau sebagian orang tua-tua dahulu menasihati, ya, dicampak, hey, you know, diingatkan. Maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa gunanya dipegang kedua bahunya, supaya apa? Ya, nasihat ini benar-benar lebih masuk, ya, dan senantiasa diingat. Naam. Wa dahulu si fulan, ya, dia, ya, menepuk pundak saya, kemudian dia berkata seperti ini. Itu kan apa? Lebih mudah diingat. Naam. Jadi makna akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya, yakni amsaka bihima li ajli ay yastara'iya intibahahu li yahfadha ma yaqul. Makna akhadha ay amsak, bermakna memegang. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaknya ataupun bahunya Abdullah bin Umar ini radhiyallahu anhu, gunanya apa? Supaya beliau betul-betul menjaga dan memperhatikan dan menghafalkan dan mengingat apa yang Nabi alaihissalatu wassalam yang akan beliau katakan kepadanya. Faqala lahu, maka yang pertama beliau katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidus sabil. Sangat singkat tapi luar biasa kandungan maknanya. Jadilah engkau di dunia ini, pahami dan yakini, ya, naam, tanamkan dalam hatimu bahwa dunia ini bukan untuk terus-menerus, ya. Naam. Artinya kalau itu bukan terus-menerus berarti apa? Naam. Hendaknya kita jangan terlalu ambisi, jangan terlalu serakah. Naam. Bahkan hendaknya kita mempersiapkan bekal berupa amal soleh dengan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang tiada batasannya itu nanti di akhirat kelak. Naam. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Al-gharib huwa al-muqim fil baladi wa laysa min ahliha. Namanya gharib itu al-muqim fil balad, orang yang tinggal di satu negeri, kampung, wa laysa min ahliha, dan dia bukan dari penduduk kampung itu. Aw 'abir sabil, atau itu 'abir sabil huwa alladhi marra bil balad, itu orang yang melewati satu negeri, wa huwa mashin musafir. Ya, dan dia berjalan musafir, lewat. Ya, nah, orang yang melintas istilahnya. Wah, dunia ini adalah ibaratnya perlintasan, tempat melintas. Sementara kita melintas yang sampai tujuan, tujuannya mana? Akhirat. Ya, ada dua tempat di akhirat, ke surga ataupun ke neraka. Ilal jannah atau ilal nar. Naam. Baik. Jadi abirus sabil maknanya huwa alladhi marra bil balad, yaitu yang melewati, yang lewat di satu kampung. Wa huwa mashin musafir, dia dalam keadaan apa? Berjalan musafir. Wa mithlu haula'i ani al-gharib aw 'abirus sabil la yattakhidhu balada mautinan wa mustaqirran li'anna musafir. Dan mereka-mereka yang seperti ini keadaannya, yaitu para gharib, perantau ataupun orang yang melintas di suatu kampung, dia tidak menjadikan kampung ini sebagai tempatnya untuk dia tinggal selamanya di situ. Lianna musafir, karena dia sementara musafir. Naam. Fa akhadhat hadhihi al-mau'izah ya min Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma akhadhat min qalbihi wa li hadha kana yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Maka nasihat ini ya betul-betul dipegang oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hingga masuk ke dalam hatinya, sehingga beliau pun berkata di kemudian hari juga menasihati orang-orang, wahai kalian, kalau kalian berada di waktu sore jangan menunggu waktu pagi, kalau kalian berada di waktu pagi jangan sampai mengharap bahwa masih akan tinggal hidup sampai sore. Ya, yani idza amsayta fala taqul ya asaufa abqa ila as-sabah. Jika kamu berada di waktu sore, jangan kamu mengatakan saya masih akan hidup sampai pagi besok. Karena tidak ada yang jamin, tidak ada yang tahu keberadaan kita. Kam min insanin asbah walam yumsi. Betapa banyak orang yang hidup di pagi hari, tapi di sore hari sudah tidak ada lagi. Ya. Wa kadzalika qaulu wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Demikian pula ucapan beliau, jika engkau memasuki waktu pagi, jangan kamu mengatakan, jangan kamu tunggu waktu sore. Akam min insanin asbah wa lam yumsi. Ya, karena betapa banyak orang yang berada di waktu pagi, nah dia tidak berada lagi di waktu sore, ataupun betapa banyak orang yang berada di waktu sore dia tidak sampai pagi lagi. Wa muradu bin Umar radhiyallahu anhu fi dzalika ayyantahizal insanu al-fursa lil amali shalih. Dan maksud daripada Abdullah bin Umar agar seseorang benar-benar menggunakan kesempatan waktu untuk dia beramal soleh. Nah, apa yang kita miliki, tenaga kita gunakan ya untuk beramal soleh, harta yang kita miliki untuk beramal soleh, nah ilmu yang kita miliki untuk apa? Beramal soleh. Segala masing-masing orang diberikan ya kemampuan, ada yang diberikan kemampuan dari sisi tenaga, dari sisi ilmu, dari sisi harta, mungkin jabatan, maka gunakanlah ya semuanya untuk apa? Kehidupan kita untuk negeri akhirat nanti. Naam. Hatta la tadhi'a 'alaihi ad-dunya wa huwa la yash'ur. Supaya dia tidak menyanyiakan kehidupan dunianya dalam keadaan dia tidak sadarkan diri. Qala wa khudh min sihhatik li maradi. Dan gunakanlah, ambil masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya'ni badir bis sihha. Ini bersegeralah engkau yang melakukan kebaikan pada masa sihatmu, qabla al-marad, sebelum datang masa sakitmu. Innal insana ma dama sahihan yashalu alaihi al-amal. Karena seseorang selama dia masih sehat, maka akan mudah baginya untuk dia beramal. Beda kalau dia sakit ya. Li'annahu sahih munsharihu sadri mumbasitu nafas. Dia masih dalam keadaan sahih, sehat ya, masih lapang dada, mumbasitu nafas, dia masih sehat, masih kuat bernafas. Wal maridu yadhiqu sadru, yang sakit dadanya sempit. Jangan kamu jalan, bernapas, tarik nafas saja apa? Harus pakai oksigen, ya enggak? Berapa banyak orang yang mau bernapas, dia tidak mampu bernapas, harus pakai apa? Bantuan oksigen. Salatu wassalam. Naam, wala tambasitu nafasuhu. Nafasnya tidak, dia bisa tarik, ya. Naam. Membasitu nafas, ya, nafas bukan nafs, ya, nafas. Fala yasaru alaihi al-amal. Sehingga dia tidak mampu beramal lagi, tidak mampu lagi bekerja. Mau mana kerja? Cari nafas saja susah. Naam. Wa min hayatika li mautik. Demikian pula gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ai intahizil haya, gunakan kesempatan hidupmu. Madumta hayyan qabla an tamut. Ya, selama engkau masih hidup sebelum engkau mati. Lianna al-insan idza mata qata 'amalu. Karena seorang kalau sudah mati, meninggal, terputuslah segala amalannya. Shahha dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu beliau mengatakan, idza mata al-insanu in qata 'amalu illa min thalathin. Manusia kalau sudah mati terputus segala amalan kebaikannya kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah atau ilmin yantafa'u bihi atau waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah. Shadaqah dia pernah berbuat baik, bersedekah. Sedekahnya senantiasa dipakai oleh orang dalam kebaikan, terus mengalir pahala baginya. Atau ilmin yantafa'u bihi, dia pernah mengajarkan suatu ilmu berupa ilmu agama, kemudian diajari, mengajarkan lagi, mengamalkan dan seterusnya. Terus, ya. Nah, mengalir pahalanya. Awaladin sholihin yad'u lahu, ataupun seorang anak yang ditinggalkan menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan senantiasa mendoakannya. Inilah tiga hal yang masih bermanfaat bagi si mayit. Naam. Wa min fawaid hadzal hadits, di antara fawaid hadits ini, yang pertama annahu yanbaghi lil insani an la yaj'ala ad-dunya maqarra iqamati. Hendaknya bagi seseorang untuk tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat ya dia selamanya. Artinya, orang sudah tahu bahwasanya dunia ini sementara, orang sudah akan mati. Tapi maksudnya, ya, janganlah engkau naam berambisi ya membuat sana sini bangunan-bangunan dunia sementara pembangunan akhirat kita lupa berupa maksudnya amal soleh. Orang-orang pada berlomba memperindah bangunan-bangunan di dunia ini sementara dia tidak pernah mengingat bahwasanya dia lupa keindahan dan kenikmatan yang akan diraih dia nanti di akhirat kelak sesuai dengan amalan kebaikan yang ada di dunia ini. 6. Liqauli kun fid dunya kaannaka gharibun aw 'abiru sabil. Berdasarkan sabda Nabi SAW, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti seorang perantau ataupun seorang yang melintas di satu tempat. Yang kedua, annahu yanbaghi lil 'aqil madama baqiyan wa sihha mutawaffira ay yahrisa alal amali qabla ay yamuta fa yanqati'a 'amalu. Hendaknya bagi orang-orang yang berakal, selama dia masih hidup di dunia dan masih sehat, kesehatannya masih masya Allah tercukupi, maka hendaknya dia benar-benar bersemangat untuk beramal qabla ay yamuta, sebelum dia meninggal, sehingga amalannya pun bisa terputus setelah meninggalnya. Yang ketiga, annahu yanbaghi lil mu'allim annahu yaf'alu al asbab allati yakunu fiha intibahu al mukhatab li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha bi manqibai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sepantasnya seorang pengajar untuk melakukan suatu sebab-sebab yang dengannya orang yang diajari ataupun yang disampaikan padanya ia betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan. Karena di antara cara yang ditempuh oleh Nabi SAW, beliau menepuk dan memegang pundaknya Abdullah bin Umar, sehingga betul-betul Abdullah bin Umar senantiasa mengingat nasihat ini, sehingga dia pun juga menasihati orang-orang yang beliau dapati. Nah, yang terakhir, fadilatu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, haitsu ta'assara bihadhil mau'idhah, di mana beliau benar-benar membekas nasihat ini kepada beliau min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, betapa agungnya dan mulianya nasihat ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya beberapa kalimat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya, singkat ya. Naam. Singkat itulah ya ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat tapi padat maknanya, padat kandungannya. Apabila kita sadar dan betul-betul mengetahui perkara ini, maka tentu kita akan semakin bersemangat dalam beramal kebaikan. Dan juga kalau kita tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, maka tidak perlu kita untuk kita cemburu ataupun hasad terhadap orang-orang yang mendapatkan yang mungkin nikmat lebih daripada kita. Wa illa alhamdulillah, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita saja yang kurang bersyukur sehingga kita masih terus merasa kekurangan. Nah, seandainya kita syukuri, maka tentu kita akan melihat bagaimana dan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.